Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nari adzani wa iyyakum minan nar. Para hadirin jamaah, ikhwan wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbal Alamin, yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatannya, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwanu fid din rahimani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surat yang kita baca dan sering kita baca, bahwa Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya al-insan, manusia, siapapun dia manusianya, masuk dalam ayat ini, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dia berada di dalam kerugian. Siapapun manusianya, maka ketika dia tidak memanfaatkan waktunya dengan benar, lafi khusrin, dia rugi. Rugi dunianya, rugi akhiratnya. Kemudian Allah kecualikan dalam ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat untuk kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat untuk kesabaran. Kalau mau menjadi orang yang tidak merugi, maka aplikasikan empat ini. Kalau empat ini tidak ada dalam kehidupan kita, la fi khusrin, rugi. Waktu habis bukan untuk ibadah. Uang habis bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tenaga habis, capek, bukan menambah ketakwaan, bahkan menambah maksiat. Iyadzubillah. La fi khusrin. Rugi. Kerugian yang mengantarkan kepada kerugian akhirat. Apabila kita memiliki empat ini, maka terhindar dari kerugian. Beriman, beramal saleh, watawasabil haqqi, watawasabi sabar. Beriman kepada Allah, beramal saleh, wasiat untuk terus berada di al-haq. Bukan hanya beriman dan beramal soleh, tapi ada yang ketiga, watawasobil haq. Harus mewasiati di atas kebenaran. Sebagian orang sudah mencukupi dengan iman dan amal soleh. Sudahlah, saya sudah beriman. Saya yang penting di rumah sholat, baca Quran, sholat malam. Tapi enggak melakukan yang ketiga, watawasobil haq. Saling berwasiat untuk di atas kebenaran. Dia kira iman dia terus seperti itu. Tidak. Iman itu naik dan turun. Butuh kita yang ketiga, watawasobil haq. Saling mewasiati agar tetap bisa beriman dan beramal soleh. Empat, menjadi satu kesatuan. Kalau tidak mau menjadi orang merugi, maka lakukan empat ini. Termasuk watawasobil haq. Saling mewasiati di atas kebenaran dan untuk tetap teguh di atas kebenaran adalah majelis taklim. Orang beriman banyak, ya alhamdulillah orang Islam banyak, orang beramal soleh juga banyak kita lihat. Banyak orang yang sedekah, banyak orang yang sholat malam, banyak orang yang baca Quran. Tapi terkadang dia tidak melakukan yang ketiga, watawasobil haq. Maka apa yang terjadi? Dia luntur, termakan waktu, akhirnya berubah dalam iman dan amal soleh. Yang keempat, watawasobis sabar. Sabar. Sabar untuk beriman, sabar untuk beramal, sabar untuk saling menasihati di atas kebenaran. Dan saling sabar, mengingatkan untuk terus sabar. Empat ini menjadi modal kita dalam beragama, maka kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau salah satu ini hilang, maka bahaya dan bisa mengantarkan kepada lafi khusrin, dalam kerugian. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kita dengan hadir di majelis taklim itu termasuk dari aplikasi firman Allah, watawasobil haq. Saling mewasiat di atas al-haq, kebenaran. Apa yang dibutuhkan? Watawasobis sabar, bersabar. Untuk bisa terus menerima al-haq, mewasiati al-haq, beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita. Mempertemukan kita dalam majelis taklim, mempertemukan kita dalam majelis ilmu, mempertemukan kita di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap kepada Allah semoga ini menjadi sebuah amalan yang mengokohkan hati dan iman kita untuk tetap beriman dan beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap hidup manusia pasti dia punya keinginan. Itu manusiawi. Yang gak punya keinginan itu bukan manusia. Manusia punya keinginan. Dan setiap hidup manusia pasti akan mendapatkan kesulitan. Setiap hidup manusia pasti terkadang jalannya tidak sesuai atau terkadang tidak yang seperti dia harapkan. Itu yang namanya takdir. Kita gak bisa merubah takdir. Kita juga gak bisa merubah apa yang Allah telah ciptakan. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta bagian daripada apa yang Allah akan tentukan dari takdir. Kita gak bisa merubah. Kita gak bisa juga melawan apa yang telah Allah ciptakan. Tidak. Tapi kita bisa meminta kepada Allah apa yang akan Allah berikan kepada kita. Itu yang dikatakan doa. Doa seorang mukmin adalah senjata dia dari segala urusan. Doa, permintaan, penyandaran diri, harapan kepada Allah ketika susah dan ketika senang. Itu doa. Maka doa itu adalah ibadah yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan doa merupakan sebab yang terkuat agar kita bisa menggapai apa yang kita inginkan dan agar kita bisa menghindar dari apa yang kita benci. Doa dialah sebab yang terkuat. Dalam Islam, doa itu memiliki kedudukan yang tinggi. Doa dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Yang pertama, sebelum kita banyak berbicara tentang doa dan kita berbicara tentang adab-adab doa, harus kita yakini, harus kita pahami, doa itu adalah ibadah. Ini harus dipahami dulu. Yakini, baru kita berbicara tentang yang lain. Tapi kalau kita berbicara tentang doa, cuman berpikir kapan, bagaimana supaya doa dikabulkan. Berpikir bagaimana supaya hasil dari doa itu cepat. Seperti ini nanti orang putus asa. Males doa, bahkan bisa jadi dia meninggalkan doa. Tapi kalau kita yakini dulu, doa itu ibadah. Dalilnya apa? Pertama Al-Quran. Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Gak pernah Allah katakan, Ud'uni minta padaku, nanti kulihat dulu kabulkan apa enggak. Gak pernah. Allah katakan, Ud'uni astajib lakum. Minta padaku, aku akan kabulkan. Berarti, doa itu ibadah. Dari sisi apa? Allah perintahkan. Sesuatu yang Allah perintahkan pasti ibadah. Uqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan tenang. Salat ibadah. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Semua perintah di Quran hukum asalnya ibadah. Jadi kaidah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'u rabbakum tadarruan khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berdoalah kepada Rabbmu dalam keadaan merendah, tadarruan. Wa khufyatan, dalam suara yang pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka orang yang berlebih-lebihan. Doa itu ibadah. Assalamualaikum. Hadis Rasulullah SAW dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apa faedahnya kalau kita sudah tahu doa itu ibadah? Yang pertama, semakin banyak doa, semakin banyak pahala. Jadi kalau doa, yang pertama kali difokuskan adalah saya sedang mengerjakan ibadah. Jangan yang difokuskan kapan dikabulkannya doa. Masalah kapan dikabulkan serahkan kepada Allah. Kita sedang ibadah. Artinya dikabulkannya cepat, dikabulkannya lama, dikabulkannya belakangan atau secepatnya, itu kembali kepada Allah. Tapi kita sedang ibadah. Kalau motivasi kita berdoa adalah ibadah, tidak akan pernah putus asa dan tidak akan pernah bosan beribadah. Karena motivasinya apa? Ibadah. Begitu setan membisikkan ke kuping, ah ente doa juga paling gak dikabulkan, terserah. Dikabulkan gak dikabulkan, ana sedang doa lagi pahala. Semakin banyak ana mengeluh, semakin banyak ana meminta, semakin banyak ana menyandarkan kepada Allah, semakin banyak pahala ana. Setan gak bisa ganggu. Doa ibadah. Maka kapanpun dan dimanapun Rasulullah SAW selalu mengajarkan ada doa-doanya. Kenapa? Karena itu ibadah. Semua keutamaan-keutamaan zikir masuk pada hadis-hadis keutamaan doa. Setiap orang yang berzikir, Allah memuji orang-orang berzikir, berarti masuk juga keutamaan orang-orang yang berdoa. Doa itu ibadah. Semakin banyak kita minta, semakin banyak kita mengeluh, semakin banyak kita mengadukan kepada Allah, semakin besar pahala. Sama seperti ketika kita zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin banyak zikir, semakin pahala. Semakin banyak yang keluar di mulut kita harapan dan minta kepada Allah, semakin pahala. Maka jangan pernah putus asa dalam berdoa. Yang menyebabkan orang putus asa adalah dia sibuk kapan dikabulkannya doa. Padahal itu bukan tugas dia. Tugas mengabulkan doa itu tugas Allah. Kembalikan kepada Allah. Tugas kita hanya meminta. Agar kita tetap kokoh terus meminta, sadarilah setiap permintaan kita, setiap lafaz kita, setiap rintihan kita, Allah hitung pahala. Tidak akan pernah muslim, mukmin menjadi patah atau menjadi lemah dalam doanya. Karena doa itu ibadah. Lalu, kalau kita tahu doa itu ibadah, tadi yang pertama, kita tidak akan mudah putus asa. Yang kedua, kalau kita tahu doa itu ibadah, maka berdoalah hanya kepada Allah. Ketika berdoanya bukan kepada Allah, maka telah memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Syirik. Syirik kepada Allah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Doa secara bahasa adalah meminta. Tapi doa yang menjadi ibadah adalah permintaan yang dibarengi dengan harapan penuh, ketergantungan hati kepada sesuatu yang bisa memenuhinya. Ketika ini diberikan kepada selain Allah, padahal tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah, maka terjatuh kepada kesyirikan. Karena doa ibadah. Kalau ditanya, mengapa doa itu menjadi ibadah? Selain tadi dalil Allah perintahkan, Allah mengatakan tadarruan wa khufyatan. Doa itu setiap orang yang meminta kepada yang dipinta, pasti yang meminta merendahkan diri. Betul tidak, Pak? Enggak mungkin minta dalam keadaan sombong, enggak bakal dikasih. Itu kalau minta dalam keadaan sombong, biasanya bukan minta, itu perampok. Kalau minta sama orang, kasih enggak? Kalau enggak kasih anda pukul nih. Ini bukan doa namanya, ini apa? Maksa. Kalau doa pasti yang minta merasa lebih rendah daripada yang dipinta. Ketika mintanya kepada Allah, pasti di dalam doa di situ ada tadarruan, merendahkan diri. Ya Allah, aku ini hambamu. Ya Allah, engkau itu Rabbku. Ya Allah, kalau enggak mengabulkan engkau, siapa lagi yang mengabulkan doaku? Perendahan diri ini, inilah ibadah. Karena merendahkan diri kita dan mengagungkan Allah. Pengagungan kepada Allah dan merendahkan diri, makna daripada ibadah. kita sholat, kita sujud, kita ruku, bukankah di dalamnya ada makna perendahan diri? Ada. Doa pun seperti itu. Ketika doa, ketika meminta, ketika berharap, di dalamnya ada tawakal. Setiap kita minta pasti ada tawakal. Apa itu tawakal? Menggantungkan harapan, menyerahkan harapan tadi kepada Allah. Penyerahan harapan tadi kepada Allah, inilah tawakal. Tawakal termasuk ibadah. Maka dalam doa banyak ibadah yang tercampur di dalamnya. Ada ibadah tadarru, merendah diri. Ada ibadah tawakal, mengharapkan dan menggantung kepada Allah. Ada ibadah pengagungan, mengagungkan Allah. Ada ibadah di situ roja, harapan, mengharapkan kepada Allah. Yang semua ini tercampurnya antara ibadah lisan dengan ibadah hati. Bagaimana ibadah lisannya? Minta. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Itu lisan. Hatinya pasti berharap. Gak mungkin lisannya meminta tapi hatinya kosong. Itu ibadah yang kosong. Ibadah ghafil, lalai namanya. Doa yang lalai. Doa kalau mau dikabulkan antara lisan dan hati harus cocok, pas, selaras. Maka itu doa ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, syirik. Karena ibadah di dalamnya ada makna perendahan diri. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepadanya. Allah marah kepada hamba yang tidak pernah doa kepada Allah. Mengapa Allah marah? Karena doa Allah perintahkan dan dia tidak pernah mengerjakan. Mengapa Allah marah? Karena kalau dia tidak pernah minta kepada Allah, berarti dia merasa dirinya tidak butuh Allah. Istighna. Merasa cukup dari Allah. Bukankah ini kesombongan? Maka di dalam ayat dikatakan, ketika Allah memfirmankan surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku akan kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Disambung ayat setelahnya, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, sombong, gak mau ibadah kepadaku. Ayat di awalnya dikatakan, berdoalah kepada Allah, Allah akan kabulkan. Orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, dikaitkan antara doa dan sombong. Karena orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah berarti dia merasa tidak butuh Allah. Orang yang tidak butuh Allah berarti dia sombong. Ketika dia berhasil, ini berhasil karena keberhasilan saya. Ketika dia pangkatnya naik, ini karena kecerdasan saya. Ketika dia kaya, dikatakan ini karena keringat saya. Tidak. Semua karena Allah. Ketika melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hakikat kesombongan. Maka Allah murka kepada orang yang tidak pernah minta kepada Allah. Karena di situ tersimpan makna dia tidak butuh Allah. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena dia merasa tidak butuh Allah. Sementara antumul fuqara, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian itu fakir. Kalian itu butuh kepada Allah. Kita ini butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyul hamid, Allah yang maha kaya. Kita ini lemah, kita butuh kepada Allah yang maha kuat. Ketika kita tidak menyandarkan kepada yang maha kuat, ketika kita tidak menyandarkan kepada yang maha kaya, seolah-olah kita tidak membutuhkan Allah dan tidak pernah minta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah murka kepada orang seperti ini. Allah murka kepada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Allah murka kepada orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Kenapa enggak pernah sujud? Kenapa tidak pernah sholat kepada Allah? Apakah merasa lebih baik? Apakah merasa tidak butuh Allah? Apakah tidak mau merendahkan diri dan merendahkan fisik kita di hadapan yang Maha Agung? Ketika dikatakan tidak mau, kesombongan yang nyata. Manusia fakir, manusia lemah, kita butuh Allah. Tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Semakin banyak doa kita, semakin banyak permintaan kita, semakin besar ketergantungan kita kepada Allah, semakin besar pula pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar pula pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bahwa kita harus tahu doa itu adalah ibadah. Yang di dalamnya mengandung makna-makna ibadah yang banyak. Maka berikan ibadah kepada Allah, dan barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Berikutnya, doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Senjatanya dalam kehidupan, senjatanya dalam mencari akhirat, senjatanya dalam mencari dunia, senjatanya ketika tertimpa musibah, senjatanya ketika dia mendapat kesenangan, dia harus bersenjata dengan doa. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, "Ad-du'a usilahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, doa itu senjata orang beriman. Doa itu adalah tiang agama. Doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Doa silahul mukmin. Doa senjata kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia menaklukkan beberapa kota, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu menaklukkan beberapa kota yang akhirnya kaum muslimin menjadi menang, apa kata Umar? Innamatunsaruna minas sama. Laisa bikathratikum wa innamatunsaruna minas sama. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, sesungguhnya kalian ditolong bukan karena banyaknya jumlah kalian, tapi kalian ditolong dikarenakan pertolongan Allah. Doa pertolongan pertama. Rasulullah SAW ketika perang Badar, Rasulullah SAW 300 kaum muslimin melawan 1000 orang musyrikin. Orang muslim cuma memiliki 2 ekor kuda, yang lebihnya onta atau keledai. Sementara kuda ini senjata atau tunggangan yang paling dibutuhkan ketika perang. Orang musyrikin memiliki banyak puluhan kuda. Bayangkan 300 banding 1000. Itu baru angkanya, belum lagi senjatanya. Rasulullah SAW ketika perang Badar itu, sebelum terjadi pecahnya perang Badar, satu malam penuh sholat dan berdoa, "Ya Allah unsurna, ya Allah tolong kami." Senjata Rasulullah SAW adalah doa. Bukan senjata Rasulullah SAW dengan banyaknya jumlah. Bukan senjatanya Rasulullah SAW dengan kecanggihan. Bukan senjata Rasulullah SAW dengan ketangkasan. Bukan. Kita pun orang Islam, senjata kita doa. Yang sayangnya sebagian kaum muslimin kalau disenjatai dengan doa, dia malah lemah. Contoh, ya, Ustaz, ini negeri kok udah harga semua naik, apa-apa naik. Bagaimana nih Ustaz? Gimana kita sikap kita Ustaz? Ustaz bilang doa. Ustaz kalau cuma doa aja kapan mau berubah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kamu kira kamu pergi ke jalan 2 juta orang, 3 juta orang bisa merubah keadaan? Mana yang lebih besar turunnya 5 juta orang dengan doa kepada Allah? Kalau kamu katakan 5 juta orang turun lebih besar daripada doa, lemah imanmu. Karena yang menolong kita itu bukan jumlah kita. Yang menolong kita itu bukan senjata kita. Yang menolong kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a usilahul mukmin. Doa kita ini senjata kita. Coba pernahkah bangun malam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kita, perbaiki iman kita, perbaiki masyarakat kita, perbaiki pemerintah kita. Padahal itu doa, senjata yang terbesar. Tapi karena lemahnya ilmu dan iman, akhirnya menyandarkan kekuatan kepada fisikis. Wah, kalau kita banyak, kita pasti menang. Kalau kita turun semua, pasti kita bisa mengalahkan. Ya, akhi, jangan pernah menyandarkan kepada diri antum. Rasulullah SAW telah membuktikannya. Ketika perang Hunain, Badar sedikit menang karena tawakal dan bersandarnya kepada Allah penuh. Tapi ketika banyak, ajabtum kasratukum, ketika kalian kagum dengan banyaknya kalian, apa kata Allah? Allah uji mereka jadi kalah. Ternyata yang memenangkan itu bukan banyak atau sedikit, itu hanya faktor hitungan. Tapi yang memenangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka senjata kita adalah doa. Kalau kita merasa tidak yakin dengan doa, perbaiki iman dan perbaiki keyakinan kita. Apakah kita tidak yakin kalau seandainya 5 juta orang Islam semuanya berdoa pada satu malam atau pada malam-malam yang mustajab, apakah Allah Subhanahu tidak akan mengabulkan? Pasti Allah kabulkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar doa-doa orang terzalimi. Karena kata Rasulullah SAW, salatun da'watun, 3 golongan doa yang pasti dikabulkan. Da'watun matlum, doa orang yang terzalimi. Orang terzalimi, doanya itu terkabulkan. Itulah senjata mereka, kalau kita terzalimi. Tapi sebagian orang kurang yakin dengan doa. Kalau dinasihatin, Ustaz, anak-anak, Ustaz, kalau dikasih tahu enggak bisa begini, gimana caranya, Ustaz? Kalau Ustaz bilang doa, ya doa lagi. Emang enggak ada jalan yang lain, Ustaz? Astaghfirullahaladzim. Tubu ilallah, tobat sama Allah. Kalau kamu enggak yakin sama doa, kamu mau yakin sama siapa? Kalau kamu enggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mau yakin kepada apa? Yakin kepada usaha kita sendiri? Yakin kepada tenaga kita sendiri? Gak bisa. Gak bisa. Gak ada yang bisa memperbaiki keadaan kita kecuali Allah. Allahumma aslih li sya'ni kullih wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, perbaiki keadaan kami semuanya. Jangan kau sandarkan kepada diri kami walaupun sekejap mata. Tidak, kita tidak menyandarkan apapun, kebaikan yang kita dapati, musibah yang kita dapati, semuanya karena Allah. Walaupun ada sebab, faktor tangan kita, tapi ingat, kembali kepada Allah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Yang namanya senjata, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu akan bisa digunakan dengan manfaat, dengan benar, ketika penggunaannya sesuai dengan caranya. Udah dikasih senjata, tapi senjata yang gak digunakan dengan benar, maka tidak akan tercapai target. Seperti itu juga doa. Doa itu senjata, tapi siapa yang memegang senjatanya? Gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah sujud kepada Allah, gak pernah takut juga sama Allah, tapi minta sama Allah. Ya beda dengan orang yang setiap hari sujud, setiap hari doa, setiap hari berharap kepada Allah, minta sama Allah. Beda. Walaupun sama-sama pegang senjata, sama senjatanya doa, tapi tergantung yang make. Atau yang make sudah benar, senjatanya sudah benar. Lihat, ini senjata digunakan untuk apa? Jangan kita gunakan senjata pisau buat nusuk baja, salah. Senjatanya pisau, yang tusuk baja, salah. Kalau senjatanya pisau, maka yang ditusuk pun harus benda yang sesuai. Kalau mau nusuknya baja atau menghancurkan baja, ganti senjata. Seperti itu doa. Tergantung juga apa yang menjadi target permintaan. Semakin besar targetnya, semakin sulit targetnya, semakin besar tentu semakin besar usahanya. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-adwiyah wa ta'awudat bimanzilatus silah wasilahu bidharibih la bihaddi faqat. Doa dan ta'awudzat, perlindungan-perlindungan itu bagaikan pedang. Pedang itu digunakan bukan hanya dilihat orang yang menggunakan saja, bukan yang pemakainya saja, bukan juga dikarenakan tajamnya saja. Famata kana silau silahan taman la afata bih wa sa'id sa'id qawi wa mani mafqud. Ketika senjata tadi menjadi senjata yang sempurna ketika tidak ada cacatnya. Wa sa'id sa'idul qawi. Dan yang orang mengusahakan yang menggunakan senjatanya orang yang ahli. Wal mani' mafqud, dan tidak ada penghalangnya. Ketika ini terjadi, maka akan tercapailah apa yang diinginkan untuk menghancurkan musuh. Tapi ketika hilang satu daripada tiga ini, salah satu daripada tiga ini, maka akan mempengaruhi daripada dampak senjata tadi. Jika faida kana du'a fi nafsi ghairu salih. Contoh, kalau doanya bukan doa yang baik. Atau ad-da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisan. Atau orang yang berdoa tidak mengumpulkan antara hati dan doanya. Aw kana thamma mani' bil minal ijabah. Lam yahsul athar. Atau bisa jadi ada penghalang-penghalang doa, maka tidak akan berpengaruh doa tadi. Jadi kalau berdoa, doa itu bagaikan senjata. Kalau senjata mau digunakan, lihat tiga perkara. Yang menggunakan senjata siapa, lalu senjatanya apa, lalu digunakan untuk apa. Kalau tiga ini sempurna, maka akan sempurna capai target. Tapi kalau salah satu daripada ini hilang, maka tidak akan tercapai apa yang diinginkan. Senjatanya sudah bagus, sudah canggih, tapi yang pakai bukan orang yang pintar, enggak kecapai. Senjatanya sudah bagus, yang pakai juga orang ahli, tapi yang menjadi sasarannya ada penghalang. Sama seperti itu doa. Doanya udah khusyuk, masya Allah. Doanya udah ngangkat tangan, masya Allah. Udah nangis sama Allah, tapi ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Contohnya umpamanya makan yang haram. Ada penghalangnya. Ustaz, kenapa ya doa anak gak dikabulkan? Kata doa langsung dikabulkan, Ustaz. Kalau doa belum dikabulkan, jangan langsung menyalahkan Allah. Allah Maha dengar, Allah Maha tahu. Nahnu aqrabu minkum min hablil warid, kata Allah. Kami lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Ketika doa kita tidak atau belum dikabulkan, maka yang paling pertama kali dikoreksi adalah diri kita. Udah benar belum doanya? Udah benar belum lafadznya? Udah benar belum yang dimakan? Jangan-jangan kita melakukan penghalang-penghalang doa. Apa penghalang doa? Nanti kita akan bahas. Ada beberapa penghalang doa. Salah satunya yang kita katakan tadi adalah makan yang haram. Maka ini poin yang kedua. Poin pertama kita katakan doa itu ibadah. Maka banyak-banyak berdoa, semakin banyak berdoa semakin banyak pahala. Jangan pernah putus asa. Yang kedua, doa itu adalah senjata. Jangan sandarkan keberhasilan kita dengan diri kita. Jangan sandarkan kemenangan kita dengan jumlah kita. Jangan sandarkan apapun yang kita dapati kepada diri kita. Tapi sandarkan kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah doa senjata orang beriman. Yang ketiga, doa dapat merubah takdir. Gak ada yang gak mungkin. Semua mungkin. Tapi dengan kehendak Allah. Gak ada yang gak mungkin. Semua pasti bisa selama kita memintanya kepada Allah. Selama permintaan kita sesuai dengan fitratullah, penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Doa dapat merubah takdir. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW dari hadis Thauban, anin Nabi SAW qal, la yaruddul qadar illa du'a, wa la yazidu fil amal illa bir, wa inna rajul la yuhramu rizq bidzanbi yusibuh. Kata Rasulullah SAW, La yaruddul qadar, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil amal, tidak ada yang menambah dalam amal kecuali kebaikan. Innar rajul, bisa jadi seseorang diharamkan dari rizki padanya disebabkan dosa yang dia lakukan. Hadis ini sahih, disebutkan oleh para ulama. Hadis ini riwayat Tirmizi dan yang lainnya, hadis yang sahih. La yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bagaimana Ustaz, kok doa bisa nolak takdir? Takdir kan sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sementara saya doa baru hari ini. Berarti antara penulisan dan perbuatan kan baru sekarang. Bagaimana yang sekarang bisa menolak yang telah lampau? Betul gak Pak? Hah? Apa makna la yaruddut doa yuraddutak ad-du'a'u, kata Rasulullah SAW, la yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kata Ibnu Qayyim, inna bad'u anna bad'u bihi in kana qad qadara lam yakun bihi. Sebagian orang bilang, ini pendapat orang-orang dulu. Sebagian orang bilang antara doa dan takdir korelasinya, hubungannya bagaimana? Sebagian orang bilang anna mad'u bih in kana qad qadar lam yakun bi min wuqu'i. Sesungguhnya permintaan tadi in kana qad qadar, kalau sudah ditakdirkan maka pasti terjadi. Ente doa enggak doa, kalau sudah ditakdirkan dia terjadi. Da'a bihil abdu am lam yad'u, sama aja dia minta doa atau enggak. Ini pendapat yang pertama, ada orang anggap begitu. Ya sudah ditulis, ente doa enggak doa ya, dapat aja sudah. Fa in lam yakun qad qadar lam yaqo, kalau memang udah enggak tertulis dari dulu, antum mau doa juga enggak bakalan terkabulkan. Enggak bakalan terjadi. Ini pendapat yang pertama. Sawa'un sa'ala al-'abdu am lam yas'al, sama saja dia minta atau enggak minta. Artinya enggak usah doa. Ini pendapat yang sesat yang pertama. Pendapat sesat pertama. Sebagian orang menyangka pendapat ini benar, maka dia meninggalkan doa sampai dia katakan enggak ada faedahnya doa karena sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bersama kebodohan mereka dan kejahilan mereka, mereka kontradiktif. Mereka bertentangan. Kenapa? Seharusnya juga dengan cara pikir mereka ini, harusnya mereka juga enggak usah makan, enggak usah minum. Apa hubungannya? Bukankah kenyangnya kamu hari ini sudah tercatat 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi? Sudah. Bukankah hilangnya haus kamu sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Sudah. Nggak usah makan, nggak usah minum, sudah kecatat. Jadi kenyang nggak? Hah? Nggak kenyang, Sat. Ya kan sudah tercatat kenyang kamu atau lapar kamu. Nggak usah makan. Sudah tercatat juga kamu punya anak atau nggak punya anak. Nggak usah nikah. Mungkin nggak? Gak mungkin. Lalu bagaimana caranya supaya yang tercatat itu dapat kita hasilkan? Yang tercatat kita sudah kenyang, bagaimana supaya catatan itu bisa kita dapati? Tentu harus makan. Betul tidak? Seperti itulah doa. Doa itu sebab, hasilnya Allah. Makan itu sebab, kenyangnya dari Allah. Berobat itu sebab, sembuhnya dari Allah. Nikah itu sebab, anak dari Allah. Tapi akibat hasil tadi tidak bisa didapati kecuali harus menempuh sebab. Jadi kita jangan berpikir yang namanya sebab itu sesuatu yang zahir saja. Yang makan kan zahir sebab. Doa juga sebab. Karena doa itu permintaan. Kalau kita minta Allah kasih, kalau Allah kita gak minta, Allah gak kasih. Tapi Allah tahu apakah kita akan minta atau tidak sebelum 50 ribu tahun penciptaan langit dan bumi. Itu yang dikatakan ilmu Allah meliputi segalanya. Makhluk yang belum diciptakan, Allah tahu apa yang akan dipilih oleh makhluk. Bahkan Allah tahu setelah taklim ini kita akan makan atau tidak, Allah tahu. maka Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun yang lalu untuk nanti setelah zuhur kita kenyang atau lapar. Allah sudah tuliskan. Apakah yang Allah tuliskan itu berarti memaksa kita untuk melakukan? Tidak. Yang Allah telah tuliskan bukan berarti Allah memaksa kita. Oh, karena Allah sudah tuliskan pasti saya jadikan yang bukan. Allah menuliskan sesuatu yang akan kita pilih dan ilmu Allah meliputi dan mendahului pilihan kita. Karena Allah tahu apa yang akan kita pilih. Itu yang dikatakan ilmu Allah terhadap takdir mendahului segalanya. Ketika Allah mengetahui segalanya, maka Allah tuliskan menjadi takdir. Salah satu beriman kepada takdir adalah ilmu Allah, kemudian menuliskan. Sama seperti sekarang, Allah tahu kita mau doa atau enggak doa. Karena Allah tahu kita mau doa atau enggak doa, Allah sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa dia akan berdoa. Maka Allah takdirkan, tuliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi pilihan kita? Dipahami, Pak? Antara doa dan takdir. Doa dan takdir adalah sebab dan akibat. Sebabnya adalah doa, akibatnya adalah Allah takdirkan. Allah akan menakdirkan sesuatu yang akan kita pinta. Itu maknanya. Sama seperti makan, minum, berobat, menikah, itu adalah sebab. Allah akan takdirkan kita kenyang kalau kita makan. Dan Allah akan takdirkan kita lapar kalau kita enggak makan. Tapi Allah sudah tahu untuk seumur hidup kita kapan kita kenyang dan kapan kita lapar. Karena ilmu Allah mendahului makhluknya. Bahkan kita belum lahir, Allah sudah tahu apa yang akan kita pinta ketika kita hidup. Allah sudah tahu. Karena ilmu Allah mendahului segalanya, meliputi segalanya. Inilah keilmuan Allah. Wasi'a kulli syai'. Ilmu Allah meliputi segalanya. Di sini dikatakan lagi. Katakan Ibnu Qayyim di sini. Fa in kana syab'a ra'i qad qadara wa qadira lak fala budda min wuqu'ihima. Akalta aw lam ta'kul fa in lam yuqdar lam yaqa'. Akalta aw lam ta'kul. Kata Ibnu Qayyim, kenyang dan hilang dahaga itu telah ditakdirkan untukmu. Maka pasti akan terjadi. Baik engkau makan atau enggak makan, kalau tidak ditakdirkan kamu kenyang, maka kamu walaupun kamu makan kamu tidak akan kenyang. Begitu juga punya anak. Kalau Allah sudah takdirkan engkau punya anak, engkau nikah atau tidak nikah, engkau akan punya anak. Maka seandainya Allah tidak takdirkan engkau punya anak, walaupun engkau nikah, engkau tidak akan punya anak. Seperti itulah seterusnya. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Membedakan antara sebab dan akibat. Doa itu sebab, takdir itu adalah salah satunya adalah akibat dari doa. Sebagian mereka yang mengatakan dirinya sebagai cendekiawan berkata, istighol bidu'a min babi ta'abbud mahdhah yusibullah ala da'i ma min ghairi an yakuna lahu ta'thir fi matlub biwajhin ma wala fawq biwajhin ma wala farqu inda hada mutakayyis baina du'a wa baina imsak anhu biqalbi wa lisani fi ta'thiri fi husulil matlubi wal irtibatu du'a indahum bi ka irtibatu sukut wala farq. Datang orang berikutnya yang merasa dirinya sebagai cendekiawan, katanya. Kata dia, doa itu hanya semata-mata ibadah murni. Maksudnya apa? Kalau Allah perintahkan doa kepada kamu, itu artinya Allah cuma ingin ngasih pahala kamu. Tapi doa itu gak ada hubungannya sama takdir. Gak ada mempengaruhi permintaanmu. La farqu inda. Sama saja kamu minta dan gak minta, yang terjadi yang tetap Allah takdirkan. Maka orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, sama seperti orang yang menyamakan antara orang yang diam dan antara orang yang bicara. Menyamakan antara orang diam dan bicara tentu berbeda. Sebagian kelompok lagi yang merasa lebih cerdas mengatakan, doa itu cuma sebagai tanda. bahwa Allah ingin memberikan sesuatu padamu. Bagaikan awan, itu tanda bahwa Allah akan menurunkan hujan. Jadi sebenarnya ketika engkau mau berdoa, itu pada hakikatnya Allah memberikan engkau tanda ingin memberikan sesuatu padamu. Jadi ketika engkau berdoa, itu cuma tanda. Berarti doamu itu bukan menolak takdir, tapi doamu itu tanda bahwa Allah pasti akan memberikan padamu. Ini pun salah. Yang benar, anaha huna qismun thalis, yaitu kelompok yang ketiga. Selain yang kita sebutkan tadi, wa huwa anna hadzal maqdur qudru bi asbabi. Pendapat yang benar adalah segala sesuatu yang ditakdirkan tentu ditakdirkan berdasarkan sebab, ada sebabnya. Dan di antara sebab-sebab takdir, min asbabihi addu'a, di antara sebab-sebab takdir adalah berdoa. Walam yaqdir mujarradan an sababi, tidak ada takdir yang diciptakan kosong dari sebab, tidak akan ada. Semua takdir, kita masuk surga takdir tidak? Apa sebabnya masuk surga, Pak? Beramal dan rahmat dari Allah, kebaikan Allah. Bisa enggak orang bilang, "Ah, surga kan takdir. Ya udah nanti aja bagaimana, enggak mau beramal." Enggak bisa. Harus beramal, menempuh sebab. Sembuh juga takdir. Bisa enggak orang sembuh tanpa berobat? Enggak bisa. Berobat kalau mau sembuh. Punya anak juga takdir. Bisa enggak punya anak kalau enggak mau menikah? Enggak bisa. Menikah. Jadi takdir itu pasti ada sebab. Sebabnya, ada hubungan sebabnya. Harus menempuh sebabnya agar mendapatkan takdir. Salah satu sebab agar kita mendapatkan takdir yang kita inginkan adalah berdoa. Jadi doa itu adalah sebab takdir kita. Maka dikatakan la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya doa kita akan merubahnya. Doa kita akan merubahnya. Kemudian katakan di sini walakin, akan tetapi qudira sababu, takdirnya pun atau sebabnya pun telah Allah tentukan. Famata atal abdu bisabab wa qaul maqdur. Kapan seorang hamba menempuh sebab tadi, maka dia akan mendapatkan yang ditakdirkan. Mata lam ya'ti bisabab, kapan dia tidak mau mendatangi sebab tadi, tidak mau melakukan sebab tadi, intafal maqdur, maka dia tidak akan mendapatkan yang ditakdirkan. Wa hadza kama qaddara sab' wa ra'i wa bi aql wa syarf wal wata' bil wal walad bil wata'. Wa qad kharaja nafsul haywan bi dabah wa kadzalika qadara dukhulul janna bil a'mal wa dukhulun nar bi a'mal wa hadza qismuhu wal haqq wa hadza alladhi harrama sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Jadi kesimpulannya, antara doa dan takdir bagaikan sebab dan akibat. Dipahami, Pak? Antara sebab, takdir dan doa. Kalau kita berdoa, Allah akan berikan. Kalau kita tidak berdoa, Allah tidak berikan. Tapi Allah tahu apakah kita akan berdoa atau tidak. Maka yang Allah tulis adalah pengetahuan Allah apa yang akan kita pilih. Karena ilmu Allah mendahului daripada makhluknya. Tahu kita, Allah Maha tahu, Pak. Nanti malam kita mau pulang, mau doa apa, Allah tahu. Tapi kalau kita gak berdoa pun, Allah tahu kita akan berdoa atau tidak. Maka yang Allah tuliskan adalah apa yang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa. Doa itu adalah menolak takdir. Kemudian kalau kita pahami ini, kita pahami pertama tadi doa itu ibadah. Yang kedua, doa itu senjata orang beriman. Yang ketiga, doa itu dapat menolak takdir. Bagaimana supaya doa ini bisa mustajab? Bagaimana supaya doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, syarat dan adabnya. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doanya enggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak dikabulkan. Apa arti ikhlas? Ikhlas berarti artinya tidak mengharap yang lain, Ustaz. Bukan. Makna ikhlas di sini adalah murni hanya kepada Allah. Itu ikhlas di sini. Kalau orang mengatakan ikhlas, sebagian orang mengartikan ikhlas berarti, oh saya ngasih ikhlas. Maksudnya ikhlas apa? Ridho, gak berharap yang lain. Tapi ikhlas dalam bahasa akidah, ikhlas artinya tidak mencampur adukkan kepada selain Allah. Itu ikhlas maknanya. Kalau dia doa, mintanya gak langsung kepada Allah, dia mintanya melalui orang-orang soleh yang dianggap soleh, atau dia mintanya kepada orang-orang yang dianggap dia dekat kepada Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, tidak ikhlas. Walaupun dia tanpa pamrih, walaupun dia ridho, tetap dikatakan tidak ikhlas, karena dia tidak memurnikan kepada Allah. Doa itu ibadah, maka harus dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia doanya bukan kepada Allah atau menjadikan bagi Allah perantara dalam doa, maka dia telah tidak ikhlas dalam berdoa. Karena Allah katakan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Jangan dijadikan antara Allah dan kita dalam berdoa perantara, enggak boleh. Enggak boleh menjadikan perantara, apalagi perantaranya orang yang meninggal. Kalau perantaranya orang yang hidup, depan kita, tidak goib, dia hidup, tidak mati, dan dia dianggap soleh, boleh, silahkan. Karena sebagian sahabat minta ke Rasulullah doa, ya Rasulullah sembuh, doakan aku agar supaya sembuh. Ya Rasulullah doakan aku ini dan itu, doakan Rasulullah, boleh. Menjadi perantaranya orang yang hidup. Kalau yang menjadi perantaranya orang yang mati, maka dia telah tidak ikhlas dalam berdoa. Tidak akan dikabulkan. Yang kedua, adab berdoa selain dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dalam berdoa dia mulai memuji dengan Allah. Pujian-pujian kepada Allah, menyanjung Allah, ya hayyul ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Contohnya, ya hayyul ya qayyum, yang maha hidup, yang hidup berdiri sendiri, bi rahmatika nastaghits. Dengan rahmatmu kami minta tolong. Coba kalau kita lihat, kebanyakan doa-doa Rasulullah sebelum minta ke inti permintaan, pasti depannya muji dan menyanjung Allah. As'aluka bikuli ismin lak, samaita bi nafsak, au anzalta fi kitabik, au alamta ahada min khalakik, au sta'asarta fi ilmi ghaibi indak. Ya Allah, aku minta dengan seluruh namamu yang kau turunkan dalam kitabmu, juga engkau ajarkan kepada seorang hambamu, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di sisi gaib darimu. Minta dengan seluruh nama Allah. Rasulullah SAW selalu setiap dalam memintanya mendahului memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW ketika dia mengajarkan tentang lafaz-lafaz doa, kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendengar ada orang yang berdoa, ada orang yang berdoa dengan doa ismun a'zam, maka kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu anta, ashadu annaka anta la ilaha illa anta alham al-ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rasul mengatakan, laqad sa'alallahu bi ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza da'a bihi ajab. Kata Rasulullah SAW, dia telah meminta dengan nama Allah yang jika diminta dengan nama itu Allah berikan, jika berdoa dengan nama itu Allah akan kabulkan. Dalam hadis riwayat atau diriwayatkan oleh Sunan, juga diriwayatkan Ibnu Hibban, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu dia bersama Rasulullah SAW dalam duduk. Dan ketika itu, rajulun yusalli, ada orang yang sholat. Kemudian orang sholat ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bi'annaka, bi'annaka alhamdu, la ilaha illa anta, al-mannanu badi'u samawati wal-ard, ya jal jalali wal-ikram, ya hayyul ya qayyum. Faqala Nabi SAW, laqad da'a bi ismil azim, alladhi idha da'a bi ajab, wa idha su'ila bihi a'ta. Ketika Rasulullah SAW mendengar doa orang ini yang berdoanya mengatakan, Allahumma inni as'aluka lakal hamdu, la ilaha illa anta, menyebutkan nama-nama Allah, memuji dan menyanjung Allah. Lalu dia mengatakan ya dal jalali wal ikram, ya hayyul ya qayyum. Dia terus menyebut nama Allah. Maka Rasulullah mengatakan laqad da'a bi ismil azim, dia telah minta dengan nama yang agung. Kalau doa kepada Allah, mulailah dengan memuji-muji Allah. Mana dalil yang lebih jelas? Surat Al-Fatihah. Perhatikan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada doa di dalamnya. Apa yang didoa, apa yang diminta dalam Al-Fatihah? Ihdinash shiratal mustaqim, berikan kami hidayah kepada shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Sebelum minta shiratal mustaqim, apa yang kita bilang kepada Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Muji, segala puji bagimu ya Allah, Engkau Rabb segala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Engkau itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Engkau yang merajai hari kiamat nanti. Engkaulah rajanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Muji Allah dulu, menyanjung Allah dulu, mengetahui diri bahwa kita ini ibadah kepada Allah. Setelah itu baru mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan aku shiratal mustaqim. Ini adab doa dikabulkan. Dan ini pun fitrah. Ini pun fitrah manusia. Coba aja kita. Ya walillahi masalu a'la, Allah Maha Tinggi dan Maha Mulia, tidak bisa diumpamakan dengan makhluk. Tapi kalau kita mau berbicara kepada manusia saja, apa yang kita inginkan? Sebelum kita bicara pasti ada pembukaan. Benar enggak, Pak? Tiba-tiba datang ngomong saya mau nikahin anak bapak. Kaget mertua, ini apaan nih anak? Tiba-tiba datang mau nikahin anak katanya. Pasti pakai mukadimah. Pak, apa kabarnya? Sehat, sehat. Saya fulan, Pak, datang. Oh iya, silahkan. Udah, mukadimahnya udah selesai. Saya mau nikahin anak bapak. Pas mintanya. Benar enggak? Tapi kalau langsung minta tanpa mukadimah, kaget. Sama Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la. Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya masih pujian. Ihdinash shiratal mustaqim, berikan aku hidayah kepada shiratal mustaqim. Berdoa dimulai dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Apa pujian-pujian yang baik yang kita mulai dengannya? Bisa memuji dengan nama dan sifat Allah. Bisa memuji dengan Asmaul A'zam, nama yang agung. Para ulama mengafsirkan nama yang agung itu adalah Ya Hayyul Ya Qayyum, yang Maha Hidup, dan Ya Qayyum, yang Dia hidup dan menghidupkan makhluknya tidak butuh kepada makhluk. Salah para ulama sebagian mengatakan dua kalimat ini, Ya Hayyul Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Dengan dua nama ini, ini termasuk nama yang paling agung. Maka itu surat atau ayat yang mengandung di dalam ayatnya dua nama ini menjadi ayat yang teragung. Ayat apa itu? Ayat kursi. Ayat kursi ada mengandung ini. Ya Hayyul Ya Qayyum. Ketika dia mengandung dua makna ini, maka dia akan menjadi ayat yang agung. Para ulama mengatakan inilah dua nama yang a'zam, nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dua nama ini menjadi nama yang paling agung? Terutama ketika berdoa, Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Karena kita tidak akan mungkin meminta kepada yang mati. Atau jangan kita pernah bersandar kepada yang mungkin mati. Mintalah kepada Al-Hayy, yang Maha Hidup. Tidak akan pernah mati dan tidak akan mungkin mati. Manusia punya sifat hai, hidup. Tapi hidupnya masih mungkin mati. Ketika kita bersandar kepada sesuatu yang masih mungkin mati, maka kita bersandar kepada yang lemah. Masih mungkin mati. Tapi kalau kita bersandar kepada Al-Hayyu, yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati, maka kita bersandar kepada yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang tidak akan pernah mati. Di sini pun dalil bahwa nama Al-Hayyu Al-Qayyum, harusnya orang yang berdoa, berdoa kepada yang Maha Hidup. Kalau dia berdoa kepada yang mati, maka menunjukkan kelemahan akal. Kenapa minta kepada yang mati? Minta kepada batu, minta kepada pohon, minta kepada keris, minta kepada batu akik, benda mati. Orang Islam Muslim mintanya kepada Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha Hidup tidak pernah mati. Jangan minta kepada makhluk yang hidup. Makhluk kalau selama masih nama makhluk, walaupun dia hidup akan mati. Minta kepada Al-Hayy yang Maha Hidup tidak akan pernah mati, karena dia tidak akan pernah mengecewakan. Al-Qayyum artinya dia berdiri sendiri, hidup dan menghidupkan makhluknya, dan dia tidak butuh kepada makhluk, tapi makhluklah yang butuh kepadanya. Itu Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara adab-adab berdoa berikutnya adalah agar doa dikabulkan adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agar doa kita dikabulkan, yakin bahwa doa itu didengar Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dan kamu dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Yakin. Ini sebenarnya banyak sekali adab-adab doa, ya, selain kita bersalawat kepada Allah atau memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, kita juga salah satunya adalah yakin doa dikabulkan dan menyebutkan kelemahan kita. Itu penting juga. Sebutkan, ya Allah, inni abduka, ibnu abdika, ibnu ammatika, nasiyati biyadi. Ya Allah, aku ini hambamu, bapakku hambamu, ibuku hambamu, ubun-ubunku ada di tanganmu. Kalau engkau tidak kabulkan doaku, siapa lagi yang mengabulkan doaku? Tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, kelemahan kita kepada Allah. Berikutnya, selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan ilha berdoa, yaitu terus menerus dalam berdoa. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai orang yang terus menerus dalam doa. Terus menerus dalam doa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau doa mau dikabulkan, berdoa di waktu-waktu mustajab. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala beberapa doa di waktu yang mustajab. Yang pertama, waktu mustajab berdoa ketika sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu berarti sekitar jam 2, jam 1, setengah 2 sampai subuh. Itu mustajab. Jadi malam dibagi 3 saja. Kalau malam mulai maghrib jam 6, subuh jam 5, 6 sampai jam 5 berapa jam? 11 jam dibagi 3. 23 pertama itu seperti 23 pertama awal, sepertiga terakhir berarti setelahnya. Itu yang dikatakan doa mustajab. Fa inna Allah yanzilu rabbuna ila samai dunya fi thulutsil lailil akhirah. Kata Rasulullah SAW, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Dan Allah berkata, "Wa man yad'uni astajib lah." Barang siapa yang minta padaku, aku akan kabulkan. Tempat yang kedua, ketika azan, kata Ibnu Qayyim. Ketika azan juga di situ waktu mustajab berdoa. Yang ketiga, antara azan dan qomat. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la turad. Antara azan dan qomat doa. Doa apa saja? Yang ketiga, idbarus salawatil maktubat, di akhir solat-solat wajib. Akhir solat bukan di luar solat. Akhir solat itu berarti masih dalam solat, di tahiyat terakhir. Kalau sudah salam, assalamualaikum, berarti sudah di luar solat. Yang dikatakan mustajab itu akhir solat, bukan selesai solat. Idbar, dubur, itu akhirnya, yang paling belakang. Paling belakang solat itu tahiyat. Maka waktu mustajab itu ketika tahiyat. Yang berikutnya, Ibnu Qayyim berpendapat ketika naik imam hari Jumat ke atas mimbar. sampai selesai sholat. Maka sebagian ulama berpendapat duduknya imam di antara dua khutbah itu doa mustajab. Yang berikutnya, waktu yang paling mustajab berdoa adalah waktu asar ketika Jumat. Ketika Jumat. Ini waktunya. Adapun orangnya, siapakah orang yang paling mustajab berdoa? Pertama, orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak, doa mustajab. Rasulullah mengatakan, tiga doa yang tidak akan tertolak, salah satu al-walid liwaladih. Orang tua kepada anak. Yang kedua, doa yang mustajab orangnya adalah musafir. Orang perjalanan jauh. Ini musafir. Yang ketiga, doa yang mustajab adalah al-madzum. Orang yang terzalimi. Ini pun doanya mustajab. Selain itu masih ada lagi orang-orang yang mustajab, termasuk salah satunya adalah ketika terjadinya pecah perang, bertemunya musuh. Ini juga doa mustajab. Dikatakan Ibnu Qayyim, di antara adab-adab dan di antara tata cara agar doa mustajab, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini mustahab. Kemudian ala toharoh, dalam keadaan bersuci. Kemudian mengangkat tangan. Jadi doa mengangkat tangan. Ini yang diinginkan adalah doa ketika doa permintaan, bukan doa zikir. Kalau doa zikir tidak diangkat tangan. Sebagaimana doa zikir? Doa masuk kamar mandi, itu doanya gak angkat tangan. Lalu doa menjawab azan, itu doa zikir, gak mengangkat tangan. Doa yang mengangkat tangan itu doa mas'alah, doa permintaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna rabbakum tabarak hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa yadayhi wa yarudduhuma sifra. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup dan Maha Baik malu jika seorang hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa lalu mengembalikan kedua tangannya, doanya tidak dikabulkan. Allah malu. Maka doa mengangkat tangan itu termasuk adab-adab doa. Kemudian ya, bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Tawasul dalam doa itu boleh ditawasulkan dalam doa tiga perkara. Yang pertama, tawasul dalam doa adalah bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama yang baik. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh. Sebutkan amal soleh kita. Ya Allah, aku telah meninggalkan zina karenamu. Ya Allah, aku telah meninggalkan riba karenamu. Ya Allah, aku telah meninggalkan yang haram karenamu. Ya Allah, aku telah bangun malam karenamu. Kabulkan doaku. Boleh menyebutkan tawasul dengan amal-amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang yang soleh yang hidup. Tiga tawasul ini dibolehkan. Selain daripada tiga ini, tidak boleh bertawasul. Kemudian, kalau tadi sudah terpenuhi, orang yang berdoa yakin antara hati dan mulutnya, yakin dengan doanya, memahami permintaannya di waktu yang mustajab, lalu dia mengangkat tangannya, dia minta kepada Allah. Jika ini semua telah terpenuhi, maka hindari penghalang-penghalang doa. Ada penghalang-penghalang doa, doa tidak dikabulkan. Pertama, qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi salah satu sebab doa tidak dikabulkan. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, la yazalu yustajabu li 'abdi ma lam yada' bil ithm aw qati'atur rahim. Allah selalu mengabulkan doa seorang hamba selama dia tidak melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahmi. Doanya sudah benar, mintanya sudah benar, sampai nangis, subhanallah, yang diminta berulang-ulang. Tapi ada penghalang doa. Bisa jadi doanya tidak dikabulkan karena penghalang. Perhatikan hadis Rasulullah SAW. Rajulun yutuli safar, as'asa akbaro yamudu yadai ila sama. Rasul mengatakan ada orang yang berjalan jauh, rambutnya berantakan, pakaiannya berantakan. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. mengangkat tangan sebab dikabulkannya doa. Mengatakan ya Rabbi, lalu dia bilang ya Allah, sebut nama Allah dia. Sebab juga terkabulkannya doa. Mengangkat tangan sebab terkabulkannya doa. Safar sebab terkabulkannya doa. Menyebut nama Allah sebab terkabulkannya doa. Terkumpul bagi dia sebab-sebab pengabulkan doa, terkabulkannya doa. Bahkan dia dalam kesulitan, banyak faktor yang menyebabkan terkabulkan doa dia. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amu haramun, wa malbasu haramun, wa mashrabu haramun, wa ghudiya bil haram, fakana man yustajabalah. Tapi makanannya haram, minumannya haram, perutnya diisi dengan yang haram, pakaiannya haram, bagaimana mau dikabulkan? Salah satu penghalang doa, makan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram. Terhalanginya doa. Dikenyangkan darah dengan barang yang haram. Walaupun dia sudah melakukan faktor-faktor dikabulkannya doa, dia safar, dia ngangkat tangan di waktu mustajab, tapi ketika dia melakukan penghalang dan penghalang ini lebih besar daripada faktor dikabulkannya doa, maka tidak akan terkabulkan doa. Harus diperhatikan apa yang bisa menyebabkan doa terkabulkan dan hindari penghalang-penghalang doa. Dan di antara penghalang-penghalang doa, Rasulullah SAW mengatakan di antara, ya, selain iktida fi doa, berlebih-lebihan dalam doa. Nah, kalau sudah berkalimat berlebih-lebihan dalam doa, ini macam-macam bentuk berlebih-lebihannya. Bisa jadi berlebih-lebihan dalam lafaz. Dalam lafaznya terlalu dirinci sesuatu yang enggak perlu, atau berlebih-lebihan dalam mengangkat suara. Ada seorang pernah berdoa suara diangkat dengan suara besar. Rasulullah menegurkannya. Rasulullah menegur dia, sesungguhnya engkau meminta kepada yang tidak tuli. Artinya, pelankan suara, lirihkan suara. Jangan ketika doa malah mengangkat suara. Ini namanya tidak berdoa. Di antara yang tidak, atau di antara sebab tidak terkabulkan doa, penghalang-penghalang mengabulkan doa, istijal, tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa? Para sahabat berkata, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la yazalu yustajabu li 'abdi ma lam yada' bi ithm aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Allah selalu mengabulkan doa seorang hamba selama dia tidak melakukan dosa dan tidak memutuskan tali silaturahmi dan dia tidak tergesa-gesa. Maka dikatakan ya Rasulullah, masti'jal, ya Rasulullah, bagaimana tergesa-gesa dalam doa? Rasulullah katakan, yaqulu qad da'awtu falam ara yustajab li. Orang yang tergesa-gesa dalam doa adalah orang yang mengatakan, aku telah berdoa, tapi tidak dikabulkan doaku. Orang yang mengatakan seperti ini berarti orang yang istijal, tergesa-gesa dalam doa. Fayastahsir inda dalik wa yada' doa. Maka dia putus asa dan meninggalkan doa. Salah satu faktor doa tidak dikabulkan adalah mengatakan, aku berdoa tidak dikabulkan. Itu istijal namanya. Istijal sebab tidak dikabulkannya doa. Dan di antara penghalang-penghalang doa adalah melakukan kezoliman, menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, atau mengurangi hak orang lain. Maka ini juga termasuk daripada penghalang-penghalang doa kita. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita orang Islam, orang mukmin, telah Allah jadikan bagi kita sebuah ibadah yang mulia, sebuah senjata yang paling ampuh, sebuah doa atau permintaan yang kita berikan kepada Allah, maka inilah yang menjadikan kita terus mendekatkan diri kepada Allah dengan doa-doa kita. Jangan pernah kita meremehkan doa. Apapun masalah yang kita dapati, obat pertama adalah doa. Kesulitan apapun yang kita hadapi, yang pertama kali harus kita laporkan adalah Allah. Yang pertama kali kita harus mengadu adalah Allah. Jangan tempat yang lain. Mengadu kita dengan Allah dengan doa. Ketika hati kita tidak yakin dengan doa, maka obati hati kita. Obati jiwa kita. Jangan biarkan jiwa kita dimakan oleh syubhat dengan keraguan-raguan. Tidak. Seorang mukmin yakin Allah mendengar doanya. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya para ulama menyebutkan banyak sekali faktor-faktor yang terjadinya atau terkabulkannya doa. Walaupun terkadang dicontohkan Ibnu Qayyim, ada orang berdoa di samping kuburan. Lalu ketika dia berdoa di samping kuburan dengan doa yang konsentrasi, dengan khusyuk, dan dia menghayati doa dan permintaannya, lalu Allah kabulkan doanya. Lalu dia menyangka dia dikabulkan doa dikarenakan dia minta samping kuburan. Ini salah. Padahal dikabulkannya doa dikarenakan kekhusyuan hati dan kesungguhan hati meminta kepada Allah. Semakin sungguh dan semakin khusyuk, maka semakin Allah subhanahu wa ta'ala mengistijabah doa kita. Allahumma ista'an. Sudah hampir masuk waktu zuhur. Ada pertanyaan sebelumnya, tafadhol. Tidak ada. Kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.